Pagi ini kita mencoba membaca penjelasan dari Imam Nawawi dalam hadis ini. Beliau mengatakan, wa amma hukmu mustahadah fahu mabsutun fi kutubil fiqhi ahsan basti. Adapun hukum-hukum berkenaan dengan wanita yang istihadah ini, pembahasannya panjang lebar di dalam fikih dan pemapar yang paling baik. Wa ana ushir ila atrafi min masailha. Aku ingin mengisyaratkan kepada permasalahan-permasalahan ya, atau ujung-ujung permasalahan. Fa'lam anna al-mustahadhah laha hukm at-tahirat fi ma'dham al-ahkam. Ketahuilah bahwa wanita yang istihadhah, apa kemarin istihadhah? Darah. Hah? Darah mengalir. Oke, apa haid darah mengalir juga. Oke. Darah yang keluar dari wanita di luar dari hari-hari kebiasaannya. Sumber darahnya dari mana? Dari pembuluh darah yang namanya azil. Berbeda dengan haid, keluarnya dari dasar rahim. Orang yang wanita istihadah ini hukumnya, artinya dia dinilai sama dengan wanita-wanita yang suci lainnya. Ini orang istihadah ini, wanita istihadah ini, darah keluar tapi tidak di waktu masa haid, di luar masa haid. Kalau seandainya dia di luar dari masa haid, berarti dia dalam kondisi suci. Ya. Maka hukumnya orang istihadah ini sama dengan hukum-hukum wanita-wanita yang suci dari haid. Pada fi ma'dhamil ahkam, kebanyakan dari hukum-hukumnya. Fayajuzu li zawjiha wat'uha fi hali jiryan ad-dam indana wa 'inda jumhur ulama. Maka boleh bagi suaminya untuk menyetubuhinya, menggaulinya. Ya, di dalam keadaan darahnya tetap keluar. Ini menurut kami, yaitu menurut mazhab Syafi'i dan menurut mayoritas ulama. Kalau begitu, berarti ada juga yang melarang. Ada. Ya. Hakau Ibn Mundhir fil Ishraq an Ibn Abbas wa Ibn Musayyib wa Hasan al-Basri wa Atha wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Ahmad bin Abi Sulaim wa Bakr bin Abdullah Al-Muzari wal-Auza'i wal-Thawri wa Malik Ishaq wa Abu Thawr. Ini disebutkan oleh Ibn Mundhir dalam kitabnya Ishraq. Ya, di antaranya dari Ibn Abbas dari kalangan sahabat, Ibn Musayyib, yani Sa'id bin Musayyib, ini adalah dari kalangan tabi'in dan dia termasuk fuqaha sab'ah, ahli fikih kota Madinah yang tujuh. Ya. Hasan al-Basri, Atha. Hasan al-Basri ini adalah ulama dari Basrah, terkenal, tabi'in. Atha, ulama di Mekah. Ya. Sa'id bin Jubair juga di Mekah. Qatadah, Muhammad bin Abi Sulaim, Sulaiman, wa Bakar bin Abdullah al-Mazani, wa Uza'i Thawri, Malik, wa Ishaq, wa Abi Thawr. Ya, Malik juga mengatakan demikian. Qala Ibn Mundhir mengatakan, wa bihi aqul. Aku juga mengatakan begitu, kata Ibn Mundhir. Yani boleh bagi suami untuk menggauli istrinya dalam keadaan darahnya keluar, yaitu darah istihadah. Wa rawina an Aisyah Kami meriwayatkan dari Aisyah annaha qalat, bahwasanya dia mengatakan la ya'tiha zawjuha. Aisyah berpendapat suaminya enggak boleh mendatanginya. Berarti hampir mirip dengan hukum haid. Cuma dalam bergaul ini ya. Wa bi qala an-Nakhai wa hakam wa karahahu Ibnu Sirin. Dengan pendapat Aisyah ini juga diikuti oleh Nakhai dan Hakam, sementara Muhammad bin Sirin menganggap bahwasanya makruh, yakni lebih utama ditinggalkan ya, atau tidak digauli. Qala Ahmad, Ahmad mengatakan la yatiha illa ayatula dzalika biha. Kata Imam Ahmad, jangan didatangi, yakni jangan digauli, kecuali kalau masanya panjang. Ya, kalau misalkan hanya seminggu, janganlah. Tapi kalau lebih dari itu, panjang, lama, nah ini boleh. Dalam satu riwayat darinya, annahu la yajuzu watuha illa yakhafa zawjuha al-anat. Tidak boleh bagi suaminya untuk menggaulinya kecuali kalau khawatir membahayakan pada dirinya. Ya. Membahayakan, doa usahanya ada tapi tidak disalurkan gitu kan. Karena kondisi istrinya sedang istihadhah, keluar darah tapi di luar dari masa haidnya. Wal mukhtar, yang pendapat yang kita pilih, maqaddamnahu anjumhur. Pendapat yang terkuat artinya yang dipilih adalah apa yang kita paparkan dari jumhur, mayoritas ulama. Apa itu? Boleh menggaulinya seperti kondisi wanita lain yang tidak kena istihadhah. Mana dalilnya? Ya, apa dalil yang membolehkan ini? Marawa Ikrimah an Hamnah binti Jahsh, diriwayatkan Ikrimah dari Hamnah binti Jahsh, anna kanat mustahadah, dia adalah kena istihadah, wa kana zawjuha yujami'uha, suaminya menggaulinya. Rawahu Abu Dawud al-Baihaqi wa ghairihima wa ghairuhuma bihadha al-lafzi bi isnadin hasan. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi dan yang lainnya dengan lafaz yang seperti ini dengan sanad yang baik. Qala al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari mengatakan, mencantumkan di dalam sahihnya, qala Ibnu Abbas al-mustahadatu ya'tiha zawjuha idha sallat as-salata a'zam wa la'anna al-mustahadah kat-tahira fi as-salati was-sawmi wa ghayriha fakadha fi al-jima'. لأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه والله أعلم. Imam Bukhari mencantumkan perkataan Ibnu Abbas dengan mu'allaq, yakni tidak mencantumkan sanadnya. Ibnu Abbas dia mengatakan bahwa wanita yang istihadhah itu didatangi oleh suaminya, yakni digauli oleh suaminya, apabila dia mengerjakan sholat. Ya. Karena wanita istihadhah itu seperti wanita yang suci di dalam sholat, di dalam puasa. Yani wanita istihadhah tetap dia sholat, tetap dia berpuasa. Kalau begitu, wakadha fil jima', begitu juga dalam bergaul dengan suami. Tetap boleh untuk bergaul dengan suaminya. Kenapa? Walianna tahrim, karena pengharaman itu innama yathbutu bisyara, bisa dikatakan haram apabila ditetapkan oleh syariat. Sementara syariat belum mengharamkannya. Yani maksudnya apa? Mengharam sesuatu harus ada dalil dari syariat. Nah, menggauli istri yang istihadhah itu tidak ada dalil dari syariat tentang pengharamannya. Kalau seandainya tidak ada pengharamannya, berarti itu adalah boleh. Nah. Wa amma as-salatu was-siyam wal-i'tikaf wal-qira'atu al-Qur'an wa masu mushaf wa hamluhu wa sujudu tilawah wa sujudu syukur wa wujubul ibadat 'alayha. Fa hiya fi kulli dhalika kat-tahirah. Wa hadha mujma'un 'alayh. Adapun mengerjakan salat, puasa, i'tikaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, membawa mushaf, sujud tilawah, sujud syukur, dan pelaksanaan ibadah-ibadah wajib kepada wanita ini, fahiya fi kulli dhalika kattahirah. Dalam itu seluruhnya, hukumnya sama dengan wanita yang suci. Wa hadha mujma'un 'alaih. Ini disepakati oleh ulama. Tidak ada yang berselisih. Hanya saja yang terjadi perselisihan adalah apa? Berhubungan badan. Karena maaf ya, darahnya keluar dari di sana gitu. Ya. Nah, tapi tadi sudah kita sampaikan apa yang dicantumkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwa sesuatu yang diharamkan harus dengan syariat. Maka itu kembali kepada hukum asal. Wa idza aradat mustahadatul as-salata, kalau seandainya wanita yang istihadah ini pengen mengerjakan salat, fa inna tu'maru bil ihtiyat fi taharat al-hadath wa taharat an-najas. Maka wanita ini diperintahkan untuk berhati-hati di dalam kesucian hadas dan di dalam kesucian najis. Ya, dia punya hadas dan dia punya najis juga. Apa najisnya? Darah. Kalau begitu, fataghsilu farjaha. Hendaklah dia cebok ya sebelum dia berwudu untuk membersihkan ya dirinya dari najis. Qabla al-wudu, sebelum wudu, wa tayammum, kalau seandainya dia bertayammum, sebelum dia bertayammum. Jadi betul-betul dia yakini dia bersih dari najis. Ya, qabla al-wudu wa tayammum in kana tayammum. Sebelum dia berwudu atau bertayamum jika dia mengerjakan tayamum. Wa tahshu farjaha biqit'in aw khirqatin raf'an lin najasa. Hendaklah dia tutup kemaluannya dengan kapas atau dengan kain untuk menghilangkan atau menghentikan najis. Yang keluar ini dia keluar tuh semua. Ya, kalau seandainya nggak ditutup boleh jadi nanti menetes kemudian. Ya, dia bisa pakai softtek atau yang lainnya. Au taqlilan laha, atau meminimkan keluarnya. Fa in kana damuha qalilan yandafi' bidzalika wahda. Kalau seandainya darahnya sedikit maka itu akan berhenti. Ya. Fala syai'a 'alaiha ghairuhu, dan tidak ada lagi yang lain yang wajib dia lakukan. Jadi dia bersihkan cebok ya, kemudian sebelum dia berwudu ya, kemudian dia pakaikan menutup kemaluannya supaya berhenti darahnya. Wa lam yadfa' shaddat ma'a dhalika 'ala farjiha wa talajjam wa talajjamat wa huwa an tashudda 'ala wasatiha kharqatan aw khiyadan aw nahwi 'ala surat takka wa ta'khudhu kharqatan ukhra فمشقوقه الطرفين فتدخلها بين فخذها وإليتها وإليتيها وتشد طرفين بالخرقة التي في وسطها احدهما قد قدامها عند صورتها والاخر خلفها وتحكم ذلك شد وتلصق بها خرقه مشدوده بين فخذها bilqatn allati ala farjiha isaqan jayda. Jadi diberikan, kalau seandainya darahnya banyak tidak hilang, maka diambil kain kemudian dia taruh di antara kedua pahanya, kemudian dia ikat ya. Ya mungkin teknologi pada saat dulu belum seperti sekarang. Seperti celana perempuannya ya, masih secara tradisional kain kemudian dibalutkan, di apa namanya, diikatkan ke pinggang depan belakangnya ya. Kemudian kalau sekarang sudah canggih ya, yaitu dengan memakai bermacam-macam persiapan untuk wanita, celananya, kemudian softeknya dan yang lain ya. Intinya dia berusaha untuk menjaga dirinya supaya jangan keluar darah ya, pada saat dia mengerjakan ibadah itu. Baik. Kemudian kita masuk di bawahnya. Summa kalau seandainya ثم خرج منها دم من غير تفريط, kalau seandainya setelah dia berusaha untuk menutup tadi lalu keluar darah, tetap juga keluar darah karena istihadhah ini enggak bisa diberhentikan ya, karena keluar darah itu bukan dari kendalian kita. Kendalian seseorang yang keluar darah. Kalau seandainya keluar darah, lam tabtul taharatuha wala salatuha. Kesuciannya, wudunya tidak batal dan solatnya tidak batal. Nah, ini seperti orang yang sisilatul baul. Orang punya penyakit kencing, keluar kencing sedikit. Setelah dia berwudu keluar dia, setiap gerak keluar, ya, nggak bisa dikendalikan. Nah, dalam kondisi ini adalah kondisi orang yang punya penyakit udzur. Setelah dia berwudu tadi dia sudah bersuci, yakni cebok dia, kemudian dia berwudu untuk kehati-hatiannya dia sudah jaga, tapi tetap juga keluar sudah. Nah, maka tidak diteruskan sholatnya, wudunya terus. Kalau ada orang pasang kateter misalnya, ya, kateter itu sudah plong, tidak ada pengendalian lagi. Atau misalkan na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah Subhanahu menjaga kita dari segala bentuk penyakit. Ada orang yang punya kantong ya, di sampingnya, tentu tetap keluar, baik kantongnya kantong kencing atau kantongnya adalah kantong kotoran ya. Lalu kotoran ini keluar terus. Maka bagaimana cara dia untuk menyikapi? Pertama tentu sebelum dia berwudu dia bersihkan dulu. Ya, dia keluarkan kalau air kencingnya dikeluarkan kencingnya, kalau itu kotorannya dikeluarkan kotorannya dulu. Setelah itu dia berwudu dan kemudian tidak dihiraukan. Boleh jadi dia prosesnya terus kan gitu ya. Maka itu tidak membatalkan. Begitu juga darah tadi, darah istihadhah. Sebelum dia berwudu dia sudah suci. Kemudian dia berwudu, kemudian tidak dihiraukan lagi yang keluar di situ. Ya, salatnya tetap, sucinya tetap. Wala an tusalli ba'da fardhiha ma sya'at min an-nawafil li'adami tafriṭiha wa lit'adzuri al-ihtirazi 'an dhalik. Boleh baginya untuk mengerjakan setelah sholat fardu, sholat-sholat sunat yang dia kehendaki. Ya berarti bukan setiap mau sholat harus wudhu lagi, setiap sholat harus wudhu lagi, bukan. Tapi setiap waktu sholat dia berwudhu. Ya, misalkan masuk waktu zuhur, dia berwudhu untuk zuhur. Dia kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan dari sholat wajib, sholat fardu. Karena dia tidak orang yang lalai, dia sudah usahakan kehati-hatian dia, dia sudah suci dulu, kemudian dia berusaha untuk bagaimana meminimkan keluar darahnya. Dan karena ini sangat sulit untuk menjaga dirinya untuk tidak keluar darah yang sangat sulit. Ya. Amma idza kharaja dam. Adapun kalau seandainya darahnya keluar li taqsirha fi shidd aw zalat al'asabatu an mawdi'ha li dha'fi shadd fa zada khuruj ad-dam bi sababihi fa innahu yabtul tahraha fa in kana dhalika fi athna salatin batalat. Wakana ba'da fariidah lam tatasabbah an-nafilah litaqsirha. Kalau seandainya dia lalai, dia tidak terlalu dia eratkan misalkan, ya, dia hanya tidak terlalu memperhatikan dengan keluarnya darah tadi, sehingga darah itu keluar banyak. Kalau keluar sedikit, ya, setelah dia perhatikan, sudah dia jaga dengan baik, maka itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya darahnya banyak keluar disebabkan oleh kelalaiannya tadi, maka batallah wudunya dan juga sholatnya batal jika keluar seperti itu di saat dia sholat. Kalau keluarnya setelah dia sholat fardu, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat sunat setelahnya. Kalau seandainya darahnya banyak, tapi kalau sedikit, ya, maka itu tidak apa-apa. Wa amma tajdidu ghusl farji wa hashwihi wa shiddihi wa shaddihi li kulli faridah. Ya. Adapun kembali membasuh kemaluannya, kemudian menutupnya dan mengencangkannya, itu adalah setiap mengerjakan sholat fardu. Kemudian thumma i'lam anna madhhabana anna mustahadah la tusalli bi taharatin wahidatin akthar min fariidhah wahidah muaddatan kana aw maqdiyah. Menurut mazhab kami, yakni Syafi'i, bahwa wanita istihadah tidak boleh mengerjakan solat dengan sekali berwudu lebih dari satu sholat fardu. Artinya apa? Kalau tadi kita katakan waktu sholat duha, wudhunya harus untuk sholat duha. Nanti maksud asar lagi, dia pakai wudhu baru lagi. Datang maghrib, dia berwudhu baru lagi. Ya, adapun sholat sunat tadi, kalau seandainya darahnya sedikit, boleh dia mengerjakan sholat sunatnya setelah itu. Ya, berbeda dengan orang yang tidak kena istihadah atau laki-laki misalnya, dia berwudu di waktu duha sampai zuhur masih ada wudunya, dia masih bisa dengan wudu duhanya tadi dia bisa sholat wajib zuhur dan masih terpelihara sampai asar, dia masih bisa mengerjakan sholat asar dengan wudu tadi. Masih ada juga sampai maghrib, misalkan boleh. Ya. Wa tasbihah ma'ha wa tasbihu wa tatasab wa tastabihu ma'ha ma sya'at min nawafil qabla fardhu wa ba'daha. Boleh baginya ya untuk mengerjakan sholat sunat apa yang dia kehendaki, baik sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Namun ada pendapat lain mengatakan bahwa tidak usahlah dia itu untuk la tastabih aslan, tidak boleh sama sekali karena ini kondisinya darurat katanya. Sementara sholat sunat itu kan tambahan. Nah, tetapi pendapat yang terkuat itu adalah pendapat yang pertama. Baik, jadi intinya kalau kita lihat bagaimana seorang wanita yang istihadhah, dia setiap waktu berwudu dengan baik. Ya, setelah dia berwudu dia boleh mengerjakan sholat fardu kemudian sholat sunat. Begitu juga dengan orang yang punya penyakit yang mirip, ya mirip, yaitu tadi sislatul baul atau yang lain. Kemudian wala qala ashabuna wala yasihu wudhu almustahadha li fariidatin qabla dukhuli waqtiha, tidaklah sah wudunya orang yang beristihadhah untuk salat fardu sebelum masuk waktu salat. Jadi misalkan sholat zuhur ini masuknya waktu jam 12 lewat 9. Jam 12 dia sudah berwudu. Ya, waktu zuhur belum masuk. Maka menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Karena waktunya belum datang. Baru sah wudunya kalau setelah masuk waktu zuhur. Baik. Wa idza tawadda'a, apabila dia berwudu, badar ila sholati aqwa taharatiha, hendaklah dia bergegas mengerjakan sholat setelah dia berwudu. Ya. Jadi setelah dia masuk waktu dia berwudu lalu dia segera mengerjakan sholatnya. Wa in akhkharat bi an tawadda'a fi awal waqti wa sallat fi wasatihi nadhar, wa in kana ta'khiru al-inshighal bi sabab min asbab as-salah ka sitr awra wal adhan wal iqama wal ijtihad fi qibla wa dhahab ila al-masjid al-a'zam wa wal mawadi' ash-sharifa was sa'i fi tahsil sitrin sutratin tusalli ilayha wa intizar al-jum'ah wal jama'ah wa ma asbaha dzalik jaza ala madzhab sahih masyhur. Kalau seandainya dia akhirkan sholatnya, yakni ada jarak yang jauh, yakni dia berwudu di awal waktu, kemudian dia sholat di tengah-tengah waktu, maka dilihat apabila dia mengurungkan sholatnya itu, mengundurkan sholatnya dari berwudu tadi, disebabkan pekerjaan, ya, untuk sebab-sebab sholat, ya, bukan kelalaian yang lain. Berwudu dia sudah itu, dia pergi masak dulu, nah, baru dia sholat setelah itu. Berarti tidak ada sebab yang berhubung dengan sholat. Apa sebab yang berhubung dengan sholat? Seperti sitr aurah. Dia berwudu, kemudian dia memakai pakaian. Ya, oh, tahunya pakaiannya dicuci, misalkan. Kalau orang dulu kan satu atau dua pakaiannya. Ditunggu dulu sampai kering. Kebutuh waktu. Ya. Atau azan. Azan atau iqamat. Antara azan dan iqamat kan ada jarak juga. Misalkan kalau dia menghadiri sholat berjamaah. Wal ijtihadu fi qiblah. Atau disebabkan oleh berusaha untuk mencari qiblah. Mungkin dia di suatu tempat yang dia tidak tahu kemana arah qiblah. Lalu dia tanya dulu, cari orang yang tahu, atau dia berusaha membutuhkan waktu untuk menentukan arah qiblah misalkan. Atau dia pergi ke masjid al-a'zam, masjid yang besar, masjid agung. Karena dalam sholat berjamaah ini, itu masjid yang lebih besar itu lebih afdal. Masjid yang lebih tua, yang lebih banyak jamaahnya itu lebih afdal. Ya. Kemudian berusaha untuk mencari sutrah untuk sholatnya. Misalkan dia mau sholat, gak ada sutrah, dia cari. Dapatkan, butuh waktu untuk mencari. Atau intizar jum'ati wa jama'ah, menunggu sholat jum'at atau jama'ah, dia ikut sholat jum'at. Berwudu dia kan, karena panjang punya waktu, 20 menit baru dia mengerjakan sholat setelah itu. Wa ma asbaha dzalik, atau yang mirip dengan itu, jaza 'ala al-madzhab as-sahih al-masyhur, maka itu boleh. Dia mengundurkan waktunya, waktu sholatnya setelah dia berwudu, disebabkan oleh penyebab-penyebab yang berhubungan dengan sholat, maka itu tidak membatalkan wudunya. Kemudian kalau seandainya wa in kharaja al-waqtu falaysa laha an tusalli bi tilka at-tahara. Kalau seandainya keluar dari waktu, di sini la ta'khiru ma lam yakhruj waqtu fardhu. Ada di antara mengatakan dia boleh mengundurkan selama tidak keluar dari waktu salat fardu. Kalau wa anna idza akhara la tasbiha al-fardha fa badal fa sallat al-fardha fala an tusalli nawafil ma dama waqtu fardha baqiyan. Ya, kalau seandainya dia akhirkan, bukan la tastabih al-fariidah. Kalau dia ada mengatakan kalau seandainya dia akhirkan, maka taharahnya tadi tidak membolehkan dia mengerjakan sholat fardu. Tapi kalau seandainya dia bergegas mengerjakan sholat fardu, setelah dia mengerjakan sholat fardu, dia boleh mengerjakan sholat sunat yang lain setelah sholat fardu. Ya. Kemudian wa kaifiyatu tata cara niat orang beristihadah dalam wudunya adalah antanwi istibahata shalah. Hendaklah dia niatkan untuk mengerjakan salat. Wala taqtas ala niyati raf'atil hadats. tidak cukup dengan niat menghilangkan hadas saja. Ya. Kemudian wa'lam annahu la yajibu 'ala mustahadha al-ghusla li syai'in min as-salah. Orang yang istihadah tidak wajib mandi untuk salat. Tidak wajib mandi. Ya, la fi waqtin min al-awqat illa murtawain fi waqtin iqta'i haidha. Tidak juga diwajibkan salah satu waktu dari waktu-waktu salat. Kecuali hanya sekali ketika dia selesai haidnya. Kalau haidnya selesai, dia wajib mandi. Setelah itu tidak ada wajib lagi untuk setiap sholat. Tidak ada wajib, tapi bagaimana dianjurkan? Iya, ada yang menganjurkan. Tapi tidak wajib untuk mandi. Sebagaimana dalam hadis kemarin yang kita pelajari, Ummu Habibah bintu Jahsy, dia mandi setiap kali mau sholat. Tapi itu tidak wajib. Ya, itu adalah sholat yang mandi yang dianjurkan. Ini yang dapat kita sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan orang wanita yang istihadah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kalau orang keluar-keluar dari tempat itu, ya. Kalau seandainya ada orang tua yang sering kentut buang angin, maka dia dimasukkan kepada penyakit yang sama. Ya, setiap kencing yang sering, sedikit-sedikit, karena ada orang sudah tua, yang kek kaki seketik, put. Tidak bisa ditahan, deh. Ya, kadang tanpa sadar, gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari penyakit yang seperti ini, karena banyak yang anu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Anda kata misalnya sekarang kita ambil yang paling banyak, terus perempuan apa wanita itu menolak dikatakan oleh suaminya, itu bagaimana? Dia nggak boleh dia menolak, ya kecuali kalau seandainya maaf dia keadaan kesakitan misalnya, ya. Karena hukumnya kita di negara dia, ya wanita istihadah, wanita yang kena istihadah, dia dihukum sebagai orang yang suci. Kalau haid memang nggak boleh, wanita yang sedang haid nggak boleh. Ya, karena ditanya yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza, qul hiya adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya, katakan itu adalah penyakit. Fa'tazilu nisa' fil mahid. Jauhilah istri itu ketika haid. Jangan didatangi. Tapi kalau seandainya istihadah tidak, dia tidak keluar dari, dia bukan darah haid. Maka ini pendapat yang terkuat bahwa dia boleh digauli oleh suaminya. Kalau seandainya istrinya menolak, ya, maka khawatir kita terkena oleh hadis, ya, apabila seorang mengajak istrinya untuk bergaul lalu dia menolaknya, maka yang di langit akan murka kepadanya sampai pagi. Maka nggak boleh istri, nggak boleh menolak, ya kecuali memang kondisinya sakit gitu. Ini mentang-mentang ini suami dapat hadis ini, bagaimanapun kondisi istri harus. Ya. Ya. Hatta sampai dalam satu hadis yang lain, apabila seorang istri, suami mendatangi istrinya, maka adalah dia layani walaupun di depan tungku. Sedang masak misalnya, datang suaminya merepet-merepet. Sudah matian lampu anunya, layani suami. Itu. Kalau enggak, oh. Nah, cari yang lain. Nah, jadi subhanallah ya. ketika seorang istri yang betul mengetahui tentang ajaran agama ini, Masya Allah, nikmat hidup. Nikmat hidup. Nabi SAW mengatakan apabila wanita keluar dari rumahnya, maka syaitan menghiasi wanita itu. Walaupun dia jelek, misalkan ya, wanitanya tidak rancak. Tapi ketika dinampak di mata laki-laki, jadi rancak aja. Yang merancaknya adalah syaitan. Ya. Maka kalau ada orang mencari itu, terus terfitnah laki-laki, pulang capek-capek. Ya. Selesai jadi istrinya. Ya. Nah, ini hikmahnya istri itu, kata Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna. Ya, tetaplah di rumahmu. Subhanallah ya. Tetap di rumah. Tapi kalau seandainya istri kerajo, ya, suami sedang naik spaningnya. Sudah di mana? Nabi SAW pada satu hari dia duduk dengan sahabat, lalu dia pulang. Ya, terus kembali lagi kepada sahabat, rambutnya basah. Lalu Nabi jelaskan. Oh, siapa yang punya keinginan, langsung dia segera pulang ke rumah. Ya, untuk supaya hikmahnya banyak sekali hikmahnya. Ya, sehingga betul-betul kehormatan seorang laki-laki itu terjaga. Maka di antara firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaj litaskunu ilaiha. Ya, untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan. Wallahu taala alam. Oh, harus dibersihkan. Keluarnya zuhur, terus nah, kalau seandainya dia tahu kondisi penyakitnya, dia bawa ban serap. Ya, dia bawa keluar. Kalau tidak, dia kan tidak mesti dicuci seluruh celananya. Dia cuci bagian yang kena. Ya mungkin jadi lembab jadinya kan. Ya enggak apa-apa. Karena dia sudah bersihkannya. Dia cuci bagian yang kena saja. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.